saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik hidayahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita barokah ilmu. Ini barokah ilmu itu penting. Barokah ilmu. Orang ngaji ke sono kemari gak ngerti-ngerti tentang Islam. Karena barokahnya gak ada. Tapi ada orang yang cuma 2 tahun, 3 tahun mengalahkan yang sudah 20 tahun. Kenapa? Allah berikan barokah ilmu. Allah berikan hikmah pada ilmu itu. Karena dalam suatu dikatakan, وَمَا يَتَقِ اللَّهِ يُعْلِمُ اللَّهُ مَلَمْ يَعْلَمْ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan ilmu, pengetahuan tanpa dia tahu, sadar. Dengan takwa ini. Ikhlas karena Allah, Allah akan berikan ilmu. Hafalan gampang, ngapalkan Quran gampang, menghafal hadis mudah, diberikan mudah oleh Allah. Tapi kalau orang karena mungkin hatinya atau bagaimana niat ngapalkan Quran itu sulit, ya minta ampun. Memahami Quran sulit dan seterusnya. Kenapa? Bisa jadi hati kita kotor. Maka perlunya kita tazkiyatu nafas, membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit yang sok apa saja, yang kibir, hasad, sok pinter, sok ini, semua kita harus hilangkan. Kita harus qanaah, kita harus tawadhu, kita harus yaitu warok dalam kehidupan kita. Itu kunci barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.